كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis yang tersisa, hadis terakhir dalam bab hadis ke-12. Kita ambil beberapa fawaid yang disebutkan dalam penjelasan hadis ini yang ada dalam kitab Fathul Bari atau yang lainnya. Baik, dalam hadis ini terdapat fawaid sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari pada jilid ketiga. Hadis ini diambil fawaid at-taslimu lisyari' fi umuriddin. At-taslimu lisyari' fi umuriddin wa husnil ittiba' fi ma lam yakshif an ma'aniha. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dari hadis ini ucapan Umar Ibnu Khattab diambil faidah penting, at-taslim lisyari', taslim pasrah menerima, lisyari' terhadap syariat, fi umuriddin dalam urusan-urusan ad-din, agama. Naam, wa husni al-ittiba', dan bagus dalam, baik di dalam ittiba', mengikuti syariat. Bagus di dalam mengikuti syariat. Fima lam yakshif, fima lam yakshif an ma'aniha, pada perkara yang tidak disebutkan, tidak diungkapkan maknanya. Barakallahu fikum. Tidak disingkap apa makna dibalik syariat itu. Ini faidah penting. At-taslim, pasrah menerima terhadap syariat dalam urusan agama, sekalipun tidak diungkapkan, tidak disingkap apa makna dibalik syariat itu, sebagaimana yang diyakini oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad. Bahkan dalam segala bentuk syariat yang datang dari As-Sunnah. Yang kedua, wa huwa qa'idatun 'azimah. Yang kedua dari hadis ini merupakan qa'idatun 'azimatun, kaidah yang agung. Hadis ini merupakan qa'idatun 'azimah, kaidah yang agung. Fi ittiba'in nabi, di dalam ittiba', mengikuti nabi. Kaidah yang agung, fittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yaf'aluhu walau lam yu'lam al-hikmah fihi, walau lam yu'lamil hikmatu fihi. Qa'idatun azimah, kaidah yang agung, fi ittiba'i nabi, dalam ittiba' kepada nabi. Fima yaf'aluhu, dalam hal yang dilakukan olehnya. Walau lam yu'lam, sekalipun tidak diketahui, al-hikmatu fi hikmahnya. Apa dibalik hikmah yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita tidak tahu hikmahnya, maka wajib untuk ittiba. Barakallahu fik. Yang ketiga, dalam hadis ini kata Ibnu Hajar, bayan li sunani bis sunani, bayanu li sunani bil qaul, ya Allah, wal fi'li. Bayan, penjelasan, lisunan, terhadap sunnah-sunnah nabi. Bilqaul wal fi'li, bilqauli wal fi'li, dengan ucapan dan perbuatan. Penjelasan terhadap sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapan atau perbuatan, seperti yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Beliau jelaskan satu sunnah dengan ucapan. Beliau jelaskan satu sunnah dengan perbuatan, mencium Hajar Aswad. Ini berarti beliau menjelaskan sunnah dengan perbuatan. Dan beliau rinci sunnah tersebut, hakikat sunnah tersebut dengan ucapan beliau. Innilaa a'lamu innaka Hajar la tanfa wa la tadur. Saya tahu kamu batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Jadi penjelasan sunnah dengan ucapan atau perbuatan. Yang keempat, dalam hadis ini juga ada faedah penting, kata Ibnu Hajar, annal imama idza khasyya ala ahadin min fi'lihi fasadu i'tiqadi ain yubadiral imam yuwaddihu lah. Saya ulangi, anal imam, bahwa seorang imam, pemimpin, naam, idza khasyya, apabila dia khawatir, seorang pemimpin apabila khawatir, ala ahadin min fi'lihi, khawatir kepada seorang, khawatir atas seorang, min fi'lihi, atas perbuatannya, naam, fasadu i'tiqad, akan rusak keyakinan, akan rusak keyakinan. Apa yang harus dilakukan kalau seorang pemimpin khawatir atas seorang? Naam, apabila dia melakukan akan rusak keyakinannya, an yubaddira al-imamu, agar pemimpin bersegera, naam, yuwaddihulah, menjelaskannya. Agar seorang imam itu bersegera, yuwaddihulah, menjelaskannya. Umar bin Khattab ketika tawaf mencium Hajar Aswad. Nah, mungkin sebagian orang tidak tahu karena belum pernah melihat. Barakallahu fik. Maka karena dia seorang imam, seorang khalifah, kok tawaf mencium Hajar Aswad? Kalau dikhawatirkan ada kesalahan dalam akidah, maka bersegera sang imam merinci perbuatannya. Maka Umar Ibn Khattab begitu mencium Hajar Aswad, beliau terangkan hakikat apa yang terjadi pada Hajar Aswad ini. Karena bisa jadi orang melihat, oh, batu itu ada manfaatnya, oh, batu itu bisa menghilangkan bahaya, karena dicium oleh Umar bin Khattab. Karena dia adalah seorang ulama, ditiru dan dicontoh oleh orang lain. Karena Umar bin Khattab khawatir, khawatir ada seorang melihat dan menyimpulkan sendiri. Akhirnya diikuti, padahal tidak tahu maksudnya. Maka beliau rinci perbuatannya. Innila a'lamu innaka hajar la tanfa wa la tadur. Saya tahu kamu cuman batu, batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, batu yang tidak bisa mendatangkan madarat, menolak bahaya tidak bisa, karena batu. Disampaikan, dijelaskan kalimat ini kepada kaum supaya apa? Supaya tidak muncul keyakinan-keyakinan yang batil. Sebagaimana sebagian orang ketika tawaf mencium atau mengusap atau dengan imamahnya, kadang dengan kolan suahnya, digosok-gosokkan ke Ka'bah, diyakini bisa mendatangkan barokah. Ini keyakinan yang batil, perkara yang tidak ada dalam syariat. Barakallahu fik. Sehingga seorang imam betul-betul menjelaskan sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, oleh seumat akan muncul fitnah, kerusakan dalam akidah. Yang terakhir, kata Ibnu Hajar, yang terakhir, karahiyatu takbilu malam yarid asyar'u bitakbilihi. Karahiyah, dibenci, dibenci, takbil, mencium, mencium, malam yarid asyar'u, yang tidak pernah datang dalam syariat, takbilahu, untuk menciumnya. Kalau mencium Hajar Aswad, ada riwayatnya. Sehingga dalam hal ini, dibenci. Karahiyah takbilu, mencium malam yarid, sesuatu yang tidak datang, asyar'u dari syariat, takbilahu. Naam, apa misalnya? Misalnya, orang baca Quran. Baca Quran, lalu setelah selesai, Qurannya di apa no? Ditaruh di kepala, dicium. Apakah ini sunnah? Apakah dari riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini perlu diteliti. Kalau dianggap mencium mushaf setelah selesai baca Quran ibadah, ini butuh apa? Dalil. Sebagian orang setelah selesai baca Al-Quran, begitu rampung ayat, Sadaqallahul Azim, kan begitu, Sadaqallahul Azim. Syekh Jamil Zainu itu menyebutkan di antara perkara yang diada-adakan dalam baca Quran adalah menutup bacaan Quran dengan membaca Sadaqallahul Azim, maha benar ucapan Allah yang maha agung. Itu dimasukkan hal yang baru dalam cara membaca apa? Al-Quran. Sekarang, apakah ada sunnahnya setelah selesai Quran lalu dikapakno? Dicium? Atau kadang sebagian ditaruh di jidatnya? Dicium. Terus ditaruh di tempat yang sedikit yang mulia. Apakah ini hal yang sunnah? Betul-betul di sini seorang muslim harus meneliti apa yang dilakukannya. Apa ada syariatnya hal tersebut? Tayyib, kalau tidak, maka tidak boleh mencium sesuatu yang tidak pernah datang dalam syariat menciumnya. Barakallah. Apalagi itu diantaranya yang kadang terjadi. Ya, faidah berikutnya kita ambil dari kitab yang lain, dari kitab Bahjah. Dalam kitab yang lain hadis ini juga diambil faedah yang bagus. Al-ibadatu tawqifiyah yajibu ittiba'uha. Faedah keberapa berikutnya? Yang keenam, saya ambil dari kitab Syarah Riyadus Solihin, dari kitab yang lain. Dari hadis ini diambil faedah juga. Al-ibadatu tauqifiyatun. Ibadah-ibadah itu tauqifiyah. Yajibu ittiba'uha. Wajib untuk diikuti. Tauqifiyah itu sudah paten dari langit ketujuh. Sholat ialah lima waktu. Subuh dua rakaat, duhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat. Itu sudah paten tauqifiyah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang-kurangi. Tauqifiyah sudah ada ketentuan dari Allah Rabbul Alamin. Maka kalau ibadah-ibadah itu tauqifiyah yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajibu ittiba'uha, wajib untuk mengikutinya. Ikuti yang sudah ditentukan tadi. Baik, tawaf 7 kali. Walaupun antum orang yang paling jago lari, tidak pula saya 7 masih kuat. Nambah 7 lagi, tanduk. Jadi berapa? 17. Tidak boleh. Cukup apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, atau yang keberapa? 7 ya. 6, 7. Taqdimu naql alal aql. Faedah riwayat Umar bin Khattab, faedah berikutnya adalah taqdimul aql ala naql. Mendahulukan naql, naql itu dalil, alal aql, mengalahkan akal. Taqdimul naql alal aqli. Mendahulukan dalil, naql, naql itu dalil yang terambil dari Quran dan Sunnah, alal aql, mengalahkan akal. Jadi akal dikalahkan oleh dalil. Jadi akal harus tunduk dengan riwayat yang datang dari Quran dan Sunnah. Kalau akal tidak bisa memahami dengan baik karena belum terjangkau otaknya, maka akal harus kalah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, laukana dinu birra'yi. Kalau seandainya agama itu diterima dan ditolak berdasarkan ra'yi, pendapat akal, lakanal mashul khuf tahtal khufi aula. Maka mesti adalah mengusap khuf bagian bawah, aula, lebih pantas, min a'lah, daripada bagian atas. Secara akal, kalau antum pakai khuf, antum berjalan di atas tanah yang kotor bagian bawah atau bagian atas? Jawabannya bagian bawah. Tapi kenapa syariat menentukan apabila seorang memakai khuf, dia wudu dulu, lalu dia pakai khuf, setelah wudu dia kemudian mungkin batal. Maka ketika dia wudu kembali, cukup khufnya tidak usah dilepas, cukup diusap bagian atasnya. Yang diusap atasnya. Yang bawah tidak diusap. Padahal secara mata yang kotor yang mana? Yang bawah. Lalu kenapa yang diusap yang atas? Makanya kata Ali, laukana dinu birra'yi, kalau agama itu diterima, ditolak dengan berdasarkan pendapat akal kita, lakana, pastilah mashu tahtal khuf, mengusap bagian khuf lebih pantas dari bagian atas. Akan tidak masuk akal tentunya. Oh, yang kotor yang bawah, kok yang diusap bagian atas? Tapi sekali lagi, akal harus tunduk. Sebab apa yang dilihat oleh mata itu bisa tertipu. Ya apa tidak? Kalau antum berdiri di atas rel kereta api. Rel kereta api kan kanan kiri ya. Antum berdiri di tengah ya. Jarak 200 km mata melihat rel kereta api tadi kan kanan kiri. Jarak 200 meter, mata kita sudah melihat rel kereta apinya tinggal berapa? Jadi satu. Pertanyaannya, yang betul mata kita atau rel kereta apinya yang salah? Wah, ini tidak bisa bikin rel kereta api. Ini saya lihat kok relnya cuma satu. Bagaimana bisa jalan keretanya? Marah-marah sama pemerintah. Ya, pemerintah sudah bisa bikin rel kereta api. Padahal yang salah mata kita. Coba buktikan sendiri. Berdiri antara rel kereta api kanan kiri, berdiri di tengahnya antum. Jarak 200-500 km terlihat rel kereta apinya sudah jadi satu. Yang salah matanya. Maksudnya kemampuan akal kita, mata kita kadang tidak menjangkau sesuatu yang nyata. Nyata kan dua, tapi kenapa mata kok salah melihat? Begitulah manusia. Apalagi ini syariat yang turun dari langit ketujuh. Ilmunya di sisi Allah. Otak kadang dia bisa menjangkau. Ini mengusap khuf. Mungkin di sini jarang orang pakai khuf. Nah, sekarang wudu. Nah, sudah wudu, sudah masuk masjid. Rokaat ketiga batal. Ambil air wudu. Keluar anginnya dari belakang. Antum ketika mengulang wudunya tidak cukup cuman diusap bagian yang keluar anginnya. Mesti harus bismillah. Dibasuh tangannya tiga kali. Bismillah dulu. Wudu berkumur-kumur membasuh wajah. Kenapa yang dibasuh ke wajahnya? Bukan tempat keluar anginnya. Ayo, tangannya kan sudah bersih Ustaz. Iya, kenapa? Kok yang diusap wajahnya bukan tempat keluar anginnya? Kenapa? Yang dibasuh kok kakinya? Yang diusap kepalanya? Telinganya? Kenapa? Jawab coba. Sekali lagi, akal manusia harus tunduk dengan syariat. Ini faedah penting. Yang ke berapa? 6, 7, 8, 9. Takbilu Hajaril Aswadi sunnatun nabawiyah. Faedah hadis ini, takbilu Hajaril Aswadi, mencium Hajar Aswad sunnatun nabawiyatun, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbilu Hajaril Aswad sunnatun nabawiyah. Naam, sehingga kalau antum haji atau umrah, kalau ada kesempatan thayyib bisa mencium, maka itu antum mendapatkan keutamaan yang besar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun nasihat saya, karena itu hal yang sunnah, tidak perlu menyakiti orang yang di depannya ya. Karena sebagian orang ketika berniat kepengin mencium Hajar Aswad, membayar orang supaya menyingkirkan orang yang di depannya, disingkirkan, dia berjalan di belakangnya sampai nanti bisa mencium Hajar Aswad, memukul, menendang, menyakiti saudaranya sendiri, itu barakallahu fikum haram. Haram. Adapun mencium nilainya sunnah. Maka melakukan perkara yang sunnah tidak boleh dengan cara melakukan hal yang haram. Barakallahu fik. Yang ke 10, syiddatus sahabati ala tauhidi mutaba'ati ar-rasuli. Syiddatus sahabah. Kesemangatan para sahabat ala tauhidi mutaba'ati rasul, mewujudkan tauhid mutaba'atul rasul. Syiddatus sahabah, kesemangatan, kesungguh-sungguhan para sahabat ala tauhidi mutaba'ati rasul, mewujudkan tauhid mutaba'ah ar-rasul. Tauhid mentauhidkan, mengikuti rasul, maksudnya ittiba'nya, satu-satunya orang yang diikuti dalam ibadah adalah ar-rasul, namanya tauhid mutaba'ah. Nah, ini sahabat, manusia yang syiddah, hirs, semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang terakhir, kullu ma siwallah la yamliku darran wala naf'a wa in kana mu'azzama. Kullu ma siwallah, semua apa saja dari selain Allah, la yamliku dharran wala naf'an, tidak mampu menguasai bahaya dan manfaat. Kullu ma siwallah la yamliku dharran wala naf'a, semua apa saja dari selain Allah tidak mampu memiliki dharran, bahaya dan manfaat. Wa ingkana mu'adzoma, sekalipun hal itu diagungkan, sekalipun hal itu diagungkan. Hajar Aswad, batu yang sangat dimuliakan, diagungkan. Namun keagungan Hajar Aswad tidak menjadikan dia mampu menguasai urusan makhluk. Tidak mampu menguasai urusan makhluk-makhluk Allah. Tidak bisa mendatangkan manfaat. Ketika mencium, tidak menjadikan manfaat seperti mendatangkan rezeki, mendatangkan barokah, umur yang panjang misalnya, tidak bisa. Atau menolak penyakit misalnya, tidak bisa. Karena sekedar batu. Barakallahu fik. Sehingga Hajar Aswad ini sesuatu yang diagungkan. Namun di akhir zaman, di akhir-akhir zaman, ketika orang tidak lagi mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah ini, Ka'bah, sampai akan diambil, dicabut dan diambil. Ketika orang sudah tidak lagi beribadah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman. Maka oleh karena itu, ini beberapa faedah penting. Naam, dari apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Ya, selesai sudah bab yang kita bahas pada bab ke-16, hadis-hadisnya. Barakallahu fikum. Ada 12 hadis. Sekarang tinggal kita masuk insyaallah pada bab ke-17. Apa itu babnya? Babu wujubi al-inqiyad li hukmillahi ta'ala. Bab berikutnya adalah bab wajibnya inqiyad, patuh tunduk, li hukmillahi ta'ala, terhadap hukum Allah ta'ala. Bab wajibnya tunduk, inqiyad, patuh tunduk terhadap hukum-hukum Allah ta'ala. Wa ma yakulu lahu man du'iya ila dhalik, dan apa yang diucapkan oleh orang yang du'iya ila dalik, diajak kepada hukum Allah. Apa yang diucapkan oleh orang yang diajak kepada hukum Allah. wa amri bil ma'ruf au nahyin 'an munkar, atau diperintahkan hal yang ma'ruf atau dilarang dari suatu kemungkaran, atau orang yang diingatkan hal yang ma'ruf, apa yang harus diucapkan, atau dilarang dari suatu kemungkaran. Ini bab yang akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita bacakan beberapa fawaid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis terakhir dalam bab. Semoga yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Isya jam 7 berapa? Jam 7.12 ya. Jam 7.12 tinggal 2 menit. Tafadhalu yang mau wudu, ada sedikit pengumuman dari kami yang perlu kami sampaikan kepada ikhwah sekalian dan para thalabah. Barakallahu fiik. Ya, jam 7.12 menit kita masuk isya, ada 2 menit. Nah, untuk kami sampaikan, ya, nasihat saja. Nasihat yang saya melihat perlu diperbaiki. Ketika ada azan, kewajiban kita ialah mendengar dan menjawab seperti yang diucapkan muadzin, lalu bersolawat, bersolawat untuk Nabi, lalu berdoa, doa selesai azan. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan, muadzin itu melakukan iqamah dan itu adalah haknya imam, sehingga dia qomat menunggu imam. Yang menjadi masalah, muskilah di sini, ketika imam itu ditunggu-tunggu tidak datang dan tiba-tiba muadzin qomat, maka di sini karena sudah ditentukan imamnya, siapa yang jadi imam, kalau ada gantinya, siapa yang menggantikannya secara urutan tentunya, maka kita yang tidak ditunjuk itu jangan apa istilahnya maju atau maju supaya terlihat terkesan atau yang lain maju, padahal cuma bercanda. Kenapa yang demikian ini? Barakallahu fikum. Kalau kita tidak ditunjuk, ya jangan sengaja bercanda atau dorong atau ngelutik, dorong-dorong. Padahal teman kita masih kecil, seolah-olah imamnya ini, padahal bukan dia. Jadi bikin kacau orang. Ini hal yang kelihatannya remeh, tapi kalau dibiasakan kurang bagus. Iya apa tidak? Iya. Hal yang remeh, tapi kalau dibiasakan kurang bagus. Karena petugas imam, petugas muadzin tentunya di sebuah masjid sudah ditentukan. Dan itu kemuliaan. Sampai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, imam Masjid Nabawi, melihat bagaimana keutamaan muadzin. Kalau dia disuruh milih, sebenarnya kepengin milih jadi apa? Muadzin. Karena sekian banyak keutamaannya. Makhluk yang mendengar suaranya, suara azan, memohonkan ampunan untuk muadzin. Bayangkan, muadzin orang yang pertama kali mengangkat kalimat-kalimat tauhid. Di saat orang lain belum mengangkat kalimat tauhid, dia dulu yang mengangkat kalimat takbir. Muadzin dulu yang mengangkat suaranya ke atas. Bukan imam dulu, muadzin. Kalimat tauhid, takbir. Imam, muadzin yang terdepan. Sehingga keutamaan yang besar ini, para anak-anakku, dijaga dengan baik. Namun juga tidak kalah pentingnya tadi, ketika menegakkan iqamah betul-betul diperhatikan imamnya. Yang kedua, bagi ikhwah anak-anak saya yang memang bukan tidak ditunjuk sebagai imam, ya tidak usah saling dorong, apa tadi, dorong-dorongan sama temannya, bercanda ya ini, bercanda tapi kurang bagus, bukan pada apa namanya, bukan pada makomnya, likun li makom, ada tempatnya kalau kita bercanda, bermain-main dalam hal yang besar. Maka ini perkara penting yang mungkin jangan sampai terbiasa. Ini aja poin penting yang kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol.